pernah kau membenci aku. Tak pernah ku rasakan kurangnya cintamu, selalu ada, selalu mendampingiku. Ku tahu kau menyimpan luka ketika kau berpikir ku telah mendua. Namun hatimu masih seutuhnya untukku. Ampuniku yang tak setia. Ku akui semua kemunafikanku saat cinta telah terbagi. Namun hatimu tetap untukku yang tak setia. Ketika kau berpikir ku telah mendua, namun hatimu masih seutuhnya untukku. Ampuniku yang tak setia. Kuakui semua kemunafikanku saat cinta telah terbagi. Namun hatimu tetap utuh tubuh yang tak setia. Tinggalkan aku, benci diriku. Aku bukan cinta yang sejati, dan ku rela kehilanganmu. Yang tak setia, ampunilah cintaku.